Tafadhal baca hadis yang ke-43. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Mana mutazawwid yang lainnya? Sudah habis. Pak Amir, Pak Amir. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-44. Hadis yang pertama sampai hadis 50, satu sahabatnya. Udah kan? Nah. Yang sudah menghafal di murojaah terus. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Innas syaitana, sesungguhnya syaitan, yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati. Karena sesungguhnya syaitan yanfir, berlari dari rumah yang dibacakan padanya surat al-baqarah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Terkait dengan makna hadis ini, la taj'alu buyutakum maqabira, yakni terkait dengan kandungan hadis ini, sebagian ulama membawakan pada zahirnya, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yakni larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguburkan mayit-mayit di rumah. Sedangkan hadis ini menunjukkan haram, tidak boleh memakamkan mayit di rumah. Di mana dimakamkan? Jenazah-jenazah itu dimakamkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Ya. Di tempat-tempat kuburan tersebut. Seperti di Baqi dan yang lainnya. Seperti juga yang ada di kalangan kaum muslimin saat ini ada kuburan. Tempat pemakaman. Ya, sebenarnya dimakamkan di sana. Haram, tidak boleh memakamkan mayit jenazah dalam rumah. Terus bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Bukankah beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha? Ya, beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, hadis Nabi SAW bahwasanya para nabi dimakamkan di tempat meninggalnya. Ya, para nabi dimakamkan di tempat meninggalnya. Beliau meninggal di kamar Aisyah, maka dimakamkan di situ. Kemudian yang kedua, kekhawatiran Nabi SAW kalau beliau dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Khawatir. Kalau dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, akan disembah, akan diibadahi, akan diminta. Dan seterusnya. Dan hakikatnya Nabi SAW tidak dikuburkan di masjid. Bukan di Masjid Nabawi. Namun di situ beliau dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebagian ulama membawakan hadis ini demikian, yaitu larangan menguburkan di rumah-rumah. Selain itu, hikmah yang lain, ya, ketika seorang atau jenazah dimakamkan di rumah, rumahnya, bisa mendatangkan rasa takut. Ya, sebagaimana sebutnya ilmu, rasa takut. Terbayang-bayang ahli warisnya. Ya, menimbulkan wahsyah. Orang yang masih hidup takut dengan adanya makam di situ. Alasan yang lainnya selain dari hadis ini juga, Ya, hal ini berarti akan mengurangi jatah ahli waris. Jatah ahli waris untuk mendapatkan bagian dari rumah tersebut. Bisa dimanfaatkan apa-apa, sekarang enggak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena jadikan sebagai kuburan. Sehingga dari sini sebagian ulama membawakan dengan hadis ini haram tidak boleh memakamkan jenazah di rumah. Ulama yang lainnya membawakan hadis ini, yakni maknanya janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Oh, tadi yang pertama larangan memakamkan di rumah. Yang kedua, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Ya, membiarkan rumah tidak dipakai untuk ibadah, enggak dipakai untuk sholat, enggak dipakai untuk baca Al-Qur'an, enggak dipakai untuk berzikir. Dalam hadis yang lain atau perkara yang menunjukkan makna ini adalah kelengkapan hadis. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa kuburan? Kuburan itu enggak boleh sholat di situ. Enggak boleh, ya. Minta kepada Allah di situ, baca Quran dan seterusnya, bukan tempat ibadah kuburan itu. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Dan ini dikuatkan dengan kelengkapan hadis, karena syaitan berlari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi rumah tersebut enggak seperti kuburan. Kuburan sepi, enggak ada bacaan Quran, enggak ada sholat, dan seterusnya. Jangan menjadikan rumah seperti itu, enggak pakai sholat sunnah, enggak pakai untuk membaca Al-Quran, enggak pakai berzikir. Terkait dengan bacaan Quran, hadis ini menunjukkan. Sesungguhnya syaitan berlari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Sini secara khusus, menunjukkan keutamaan baca Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah di rumah. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya kenapa disebutkan surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang, surat yang paling panjang dalam Quran. Nah, yang kedua, karena dalam surat Al-Baqarah terdapat penyebutan nama-nama Allah yang sangat banyak. Hukum-hukum di situ banyak. Nah, bukan berarti ya rumah tersebut hanya dibacakan surat Al-Baqarah, namun dibacakan ataupun dipakai untuk baca Al-Quran secara umum, sehingga rumah tersebut hidup. Nah, baik. Kemudian terkait dengan zikir yang menguatkan makna tadi, jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Ya, sholat sunnah sangat dianjurkan dan ditekankan sholat sunnah di rumah. Kata Nabi SAW, afdalu sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya. Sholat yang paling utama di rumah. Illa al maktubah, kecuali sholat fardu di masjid. Nah, ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk menghidupkan rumah tersebut dengan ibadah. Dalam hadis yang lainnya yang lebih umum, ya masalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi lam yuzkarul lam yuzkarillahu fihi kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan, permisalan rumah yang di situ disebut Allah Subhanahu wa taala dan rumah yang tidak disebut Allah SWT, tidak dipakai berzikir, ya, seperti orang hidup dan mati. Nah, ini berapa dalil yang menunjukkan makna yang kedua. Namun Allah alam bisawab, kedua maknanya bisa dibawakan. Ini pertama, tidak boleh menjadikan rumah tersebut sebagai kuburan. Nah, dengan alasan-alasan tadi. Kemudian yang kedua, haramnya kita menyerupakan rumah kita dengan kuburan. Berikutnya disyariatkan untuk menghidupkan rumah dengan ibadah-ibadah yang mulia. Qiraatul Quran, baca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, dan seterusnya. Nah, ini juga menunjukkan adanya syaitan memiliki wujud, dan di sana ada sebab yang menjadikan syaitan berlari dari rumah ketika rumah itu dipakai ataupun dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.